Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan berbagai macam karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Kita juga diberi nikmat agung berupa Islam, iman, ihsan, kesehatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan, sehingga malam ini kita hadir berkumpul bersama di majelis yang kita muliakan dalam rangka silaturahim sekaligus mengisi bulan Ramadan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima semua amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan semua kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan kita dari azab dan siksa neraka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk ahli syurganya. Kita diberi cara oleh Allah berupa bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Barokah itu biasa diartikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah itu hidupnya pasti dinamis, selalu mengarah ke kehidupan yang lebih baik. Kita sering mendengar ungkapan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai menjalani hidup kita punya prinsip, aku masih seperti yang dulu. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Jare wong kandangan gini, sami mawon. Nek diteruske, bokonge mbakmi tintup. Hidup itu harus dinamis. Hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Jadi makin hari harus makin berarti. Makin lama harus makin bermakna. Makin tua harus makin mulia. Itu namanya barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Artinya lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang kemarin. Dan kita masih berharap dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin Allahumma. Amin. Nah, bicara soal barokah, kersane mboten metenteng, kersane mboten sepaneng. Saya sering matur, biasanya barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan yang menginginkan keadaan yang selalu bertambah baik seiring dengan bertambahnya usia. Wong wedok ki pengen tambah apik, tambah apik, tambah apik, pengine barokah. Nek wong lanang beda. Wong lanang kuwi luwih bangga, merasa gagah kalau punya prinsip istiqomah. Istiqomah di sini artinya bukan istri tiga dikontrakin rumah. Tapi istiqomah ku panggah, tidak berubah. Nek wong wedok pengene barokah, berubah luwih apik, luwih apik, luwih apik. Seiring bertambahnya usia. Perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun, itu yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Sopo wae bocah wedok nek umure sik sak ngisore 20 taun yang diinginkan ya laki-laki tampan. Sing jemburis-jemburis ngono kae ora arep. Mulane ndekne biasane ngefan karo sing ganteng-ganteng nika. Ngefane karo Dilan. Ngefane karo Aliando. Ngefan karo artis-artis Korea. Minimal ngefan karo Anwar Zahid. Minimal. Nah, nanti kalau perempuan usianya bertambah di atas 30 tahun, keinginannya berubah. Bukan laki-laki tampan, tapi laki-laki mapan. Soalnya wis nikah, wis berkeluarga, wis duwe anak, dituntut macam-macam kebutuhan. Maka yang diinginkan laki-laki tampan. Ini optimisme bagi mereka yang tidak dikaruniai ketampanan. Jadi bisa mengejar ketinggalan. Memang tampan itu kadang-kadang kalah oleh mapan. Ketampanan bisa dikalahkan dengan kemapanan. Ganteng tapi ra gablek duwe, yo kepyor. Kaya HP ra ono sinyale. Baterainya ngedrop pisan. Guyu ora iso, ngomong ora cetha, dadi nek ngomongi gremeng. Ora pati ganteng ning sugih duwite akeh. Ya padang jinglang. Guyu iso biyor, ngomong ya cetha. Lah nanti perempuan kalau usianya bertambah di atas 40 tahun, keinginannya berubah, lebih baik lagi. Mulane kula arani akrab dengan barokah. Perempuan kalau usia di atas 40 tahun itu yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, tapi laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Biasanya suami dimotivasi, bahkan diprovokasi agar berprestasi. Karena dia senang kalau suaminya punya jabatan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun non formal. Perempuan kalau usia di atas 40 tahun itu bangga jika suaminya jadi ustaz. Bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat. Seneng kalau suaminya jadi wakil rakyat. Bangga kalau suaminya jadi pejabat. Minimal suaminya jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Kan kalau kepala daerah tingkat 1 gubernur, kepala daerah tingkat 2 bupati, kepala daerah tingkat 3 camat, kepala daerah tingkat 4 kepala desa, kepala daerah tingkat 5 kepala dusun, kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Nah, berarti ketua RT itu kepala daerah tingkat 7. Selamat Pak RT. Perempuan itu kalau suaminya jadi tokoh masyarakat suweneng disebut ngene acara-acara resmi ngeten iki. Seneng kalau suaminya termasuk salah satu dari 3 tokoh yang selalu disebut-sebut. Nek enten acara resmi ngeten iki mesti nyebut 3 tokoh ini. Sapa wae? Pertama, para alim, para ulama mesti disebut. Kedua, para sesepuh dan bini sepuh mesti disebut. Ketiga, para pejabat dan tokoh masyarakat. Nek wong wedok nek bojone disebut iso seneng, bojoku katut ngono. Ambek jentit ngono. Lah, nanti perempuan kalau usianya bertambah di atas 50 tahun, keinginannya berubah lagi. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan dan kedudukan, tapi yang diinginkan laki-laki yang punya kesetiaan. Soalnya umurnya wis 50 tahun punjul. Sadar wong wedok ini umur 50 tahun punjul secara biologis mengalami banyak penurunan. Kekuatan fisik sudah berkurang. Ondredil-ondredile wis akeh sing nglokro. Baut-baute wis padha kendhul. Mlaku wis seyek-seyek. Kulit wis mengkeret. Gigi ompong, pipi kempong, dodo karek tengere tok ngono. Nglembreh kewer-kewer. Ya najan tinggoni BH sing paling larang ya panggah brosot. Lho ana sing digrayangi. Iya ki brosot iki wis ana. Maka dia menginginkan laki-laki yang punya kesetiaan. Soalnya mulai cemas, khawatir ditinggalkan. Jangan-jangan suaminya nyari lagi nambah ganti. Ngono. Umure wis 50 tahun lebih wis cemas, khawatir ditinggal. Soalnya wong wedok umur 50 tahun lebih ngono kuwi kondisine. Nok kamar wong loro karo bojone beda, sing lanang jeh mantuk-mantuk, sing wedok wis gedhe-gedhe. nang jero kamar kapan sing lanang teko ngono digetaki arep ngopo arep nyapa tuwek neko-neko Rono. Kok wong wedok nek umure 50 tahun lebih niku nek bengi sering pakai pengaman. Tahu suami datang gek semangat ngono wong wedok cepet-cepetan blonyoan minyak kayu putih. Ben aman. Gek sing lanang panggah ngeyel lah ya tambah remason. Sing urung mandi ya 3-in-1 labur pagoda. Sing lanang panggah ngeyel ya terpaksa senjata pamungkas parutno Brambang. Wong lanang kena parutan Brambang ya balik kanan ambek nyanyi putuslah harapanku. Akhirnya suami masuk kelompok tilawah. Mboten tilawatil Quran tapi tilawah niku tidur di lantai bawah. Ora uman kasur disempari sing wedok. Akhirnya keluyur nang bali nonton TV tilawah tidur di lantai bawah. Maunya nonton TV malah ditonton TV. Wonge wis turu TV-ne ijek. Ngapunten Bapak, wonten mboten sing nasibe sampun ngoten? Nah, kuwi lenger-lenger ketoke wis. Nah, nanti perempuan kalau usianya bertambah Bu, di atas 60 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan, kedudukan, bukan yang sekedar punya kesetiaan, tapi yang diinginkan laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Wis pengen duwe lil muttaqina imama. Sing lanang disemangati kon ibadah. Jadi nek tangi bengi ora mek nguyuh tok. Bojone jak tahajud, jak zikir. Ko isu jak salat subuh jamaah no masjid. Disemangati kon nokeh le sedekah jariah, kon sering rawuh no pengajian. Soale wong wedok nek umure suwi dak taun punjul wis krasa nek arep rondo. Karep esuk kudu no swarga bareng bojone. Ibu ora usah mencepi kula. Kula niki ngomongke apa anane kok. Pancen ana ukurane. Berat badan perempuan saja ada ukurannya. Perempuan kalau berat badannya 20-30 kg kuwi diarani gizi buruk. Nah, bobot sampai 20 kilo. Nah, kalau berat badan perempuan ki 30-40 kg kurang gizi. Nah, nek bobote 40-50 kg kuru. Nah, nek bobote wong wedok 50-60 kg itu baru ideal. Nah, ora usah ayem wis sakmono gedhemu ayem. Nek kuwi ya klebu 60 sampai 70 kg namanya lemu. Nek bobote 70 sampai 80 kg bahenol. 80 sampai 90 kg montok. 90 sampai 100 kg zemok. Di atas 100 kg namine gapura kecamatan. Dudu wong. Nek wong lanang beda Bu. Wong lanang mboten berubah-ubah. Nek wong lanang iki prinsipe istiqomah, tetap panggah. Halo. Laki-laki usia di bawah 20 tahun yang diinginkan ya perempuan yang muda dan cantik. Nanti laki-laki usia di atas 30 tahun yang diinginkan ya perempuan yang muda dan cantik. Laki-laki di atas 40 tahun yang diinginkan ya perempuan yang muda dan cantik. Panggah wong lanang ke istiqomah ora lenyalenye. Di atas 50 tahun yang diinginkan ya panggah perempuan yang muda dan cantik. Istiqomah. Wong lanang ya ora kepengin kok istrinya jadi pejabat ini, jadi pegawai ini, jadi karyawati ini, jadi wanita karir. Gak kepengin. Sing dikepengini pokoknya ya muda dan cantik. Makanya nek bojo kula tak pengen kerja. Gak usah kerja, nyapo kerja. Aku golek bojo, orang golek pesaing kerja. Saya cari istri, bukan cari pesaing kerja. Yang saya cari istri untuk mendampingi saya, merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anak saya. Nek bojoku yo kerja, gek penghasilane luwe akeh, luwe gede timbang aku. Kalah aku. Aku nek arep-arep butuhke ora wani njaluk. Rungokke, wong lanang ini penghasilannya kalah karo sing wedok, dadi keset yo blok. Jo rame-rame. Lah wong penghasilan murni 100% teko wong lanang iso kalah kok karo sing wedok. Kan wonten to wong lanang nyambut gawe ngoyo, kerja keras, bareng entuk duit kabeh diwehke sing wedok. nganti sing lanang arep tuku rokok ilo ngemis-ngemis nang gone bojone. Wonten mboten wong lanang ngoten niku? Lah kuwi jenenge wong lanang goblok. Lha wong dekne sing kerja polahe ra karowan kok entuk duit kabeh dikeke sing wedok. Kaya ora ngerti ya. Duwe iki nek kadung mlebu nang gone bendahara umum, metune krungu blok. Iso metu ya kudu nggih proposal sik. Aja kekno kabeh, Pak. Ya sebagian simpen dhewe. Sewaya sewaktu-waktu ana kebutuhan mendesak ora usah njaluk bendahara umum. Mulane kopiahe bapak-bapak iki didesain ana selempitane. Kuwi manfaat kewi diiseni mumet kan lumayan. Cuma ya hati-hati, bar iki jelas akeh operasi kopiah soalnya. Niki namine perjalanan. Lah begini ki jenengan tak jak mempelajari perjalanan hidup manusia dikaitkan dengan perjalanan bulan-bulan yang kita jalani sampai memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula terinspirasi kalih tembang Jawi karyane Kanjeng Sunan Giri sing judule Lirilir niku. Tembang niku lak gambarke perjalanan hidup manusia. Monggo dipelajari bengini ki. Cae tembang niku. Insyaallah tiyang kelampisan ki wis do apal. Kek tembang niku memang yo akrab di telinga masyarakat kita. Akhir-akhir ini dipopulerkan kembali oleh grup-grup hadroh, grup-grup solawat, grup-grup qasidah. Apik kok tembang niku, penuh filosofi wong karangane wali. Maknane jero. Piwulang luhur membentuk karakter dan akhlak generasi bangsa. Goyok tembang lirilir terus gundul-gundul pacul cublek-cublek suweng turi-turi seluku-seluku apik kuwi ulangke nang anakmu. Nah anakmu mbok rungoni bojo galak tali kotang tali katok ngono kok. Lho mbake nyanyian kuwi yo pengaruhnya gede loh, bisa membentuk karakter, bisa membentuk akhlak, mempengaruhi kelakuan. Aja mbok remehke terima nyanyian. Saiki okeh kok nyanyian sing ora mendidik. Nyanyian anak-anak tak teliti. Okeh sing ora mendidik. Yang bocah sek TK kok diulangi nyanyi serong ke kiri serong ke kanan tralalalalalalala sek cilik diulangi serong. Padahal dalam Islam itu pendidikan dasar harus ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lagi cek cilik kok is diulangi serong ke kiri serong ke kanan anakmu ya serang-serang wae engko gedene iso dadi pelakor. Nek ning apa-apa ya ora mantep, ora iso teguh serang-serong. Pilihan apa-apa ki ya serang-serong. Wedok-wedok kuwi. Manut kiai nggih. Manut bapake nggih. Awas kapan ora. Angel men kowe iki di deh ngapunten ya kadang anak wi diulangi kurang ajar nyang wong tua. Kaya lagu iki Bu, ayo disauti Bu sing melok nyaut muga-muga rezekine lancar minimal gampang golek utangan. Sampean kangelan golek utangan yo bingung kok iki lagu iki malah ngulangi anak kurang ajar nyang wong tua kok. Jajali sampean terus ke pada hari Minggu naik delman istimewa. Orang ini Pak E kok dilunggui. Nek duduk di delman ini di depan atau bora di muka. Niki pada hari Minggu kuturut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka. Berarti muka ayahnya didudui. Ini anakmu dati ini ngelunjak ngelamak terunjangan do kurang ajar nyang wong tua. Dan anak dididik dati penghayal tukang ngelamun. Padahal harusnya didik ke anak kita itu yang realistis, yang logis, yang masuk akal. Niki kaya iki anak dadi tukang lamun bintang kecil amat banyak aku ingin mustahil lah sapa iso terbang dan menari ngene iki Nyoto-nyoto wong ra iso terbang dan menari kok anakmu mbok kongkon ingin terbang dan menari. Akhirnya anakmu dadi tukang lamun, dadi tukang khayal. Uripemu andaikan, andai saja, jikalau, seandainya, seumpama. Kon nglakoni dhewe ra iso. Soalnya menghayal, andaikan aku jadi Anwar Zahid. Penake ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Ya kon nglakoni dhewe ra iso anakmu. Wong ngene wae ibu-ibu kuwi akeh sing menghayal kok. Dania yo aku dadi bojone wong kuwi yo. Engko yo tiwas menghayal kowe. Kok anak diulangi atine kotor. Gek dadi wong cetil medit. Kaya lagu iki, balonku ada rupa-rupa hijau kuning merah muda. Meletus balon hatiku. Oh, balon meletus kok hati sangat kacau. Tuku meneh. Piro regane balon? Akhirnya anakmu atine gampang kacau. Gara-gara balon meletus atine kacau. Gagal panen atine kacau. Dagang rugi atine kacau. Dicelathuk bojo atine kacau. Ati ojo gampang kacau. Sabit qalbi ala dinik. Wong NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapkan hatiku pada agamamu, akidah yang bener. Nek kok ki ati gampang kacau. Terusane ki yo ora tepak kok. Balonku tinggal ku pegang medhit eram to kuwi. Wong balon kok dipegang erat-erat. Berarti ora oleh digodolanan kancane. Enggak ada semangat untuk berbagi. Kadang anak diulangi bohong kok sik cilik rata-rata. Cek bayi dipangku ambek ibuke ambek dinyanyekke. Ayo bareng. Po ami ami. Terus diam. Kalau ngapusi. Bayi nondi wae iki siang ya mimik susu, kalau malam ya mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi bapake iki. Bayi tuwek. Malah ana lagu iki pelecehan kok menurut aku. Kaya lagu iki lho, kabeh ya apal iki. Di pelecehan. Matahari terbenam. Nek terus terdengar suaranya. Terus. Hop hop. Ki pelecehan. Saiki sampean meneng cep. Aku sing nyanyi. Ku tak suduhke pelecehane nyanti. Matahari terbenam, hari mulai malam. Malah dirasani penake suarane. Matahari terbenam, ghurubus syamsi. Kuwi kan wayahe maghrib to. Harusnya terdengar suarane wong azan. Lha iki kok terdengar burung hantu. Wong azan kok dibadakke burung hantu iki lho. Kok kurang ajar. Suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu? Medeni burung hantu. Wong edan iki lho ngerti nek burung hantu ki medeni. Sing merdu suara azan, ning wong sing azan kok dibadake burung hantu. Kate azane ngene pisan kok. Kuwi azan model ndi? Wis ora bener. Iku kudu direvisi lagu iki diganti. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar. Engko Allah Maha Besar ngono. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Ojo azan kok. Dinggon azan ya Allahu Akbar. Niki kudu ditekankan meleh. Mosok iki Allahu Akbar medeni kok. Wong lek saiki krungu Allahu Akbar wedi. Mergo apa? Apa elek? Tapi Allahu Akbar kok elek. Kalimat takbir mengagungkan dan memahabesarkan Allah. Api, apa keliru? Bener. Sing marake salah, elek kuwi penggunaane. Dulu zaman tahun 1945, peristiwa 10 November. Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rangka meneruskan resolusi jihadnya bahwa berperang melawan penjajah bagi setiap mukallaf yang berada di radius jarak yang diperbolehkan sholat qasar, hukumnya adalah fardu ain. Kabeh budal, kiai, ustadz, santri, budal perang, musuh penjajah waktu itu. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari memberikan instruksi kepada Bung Tomo selaku pengobar semangat juang para pahlawan, guys. Instruksine Mbah Hasyim Asy'ari dos pundi? Agar Pekik Merdeka digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Merdeka Allahu Akbar wis ambekan. Tentara sekutu, sekutu ya ora sing nondasmu kuwi. Kuwi kutu ana. Kerungu Pekik Merdeka Allahu Akbar gregeli. Wedi kabeh, grogi kabeh sampai kepuyuh-puyuh ana sing pecirit barang. Soale kuwi ijazah kanggone Mbah Hasyim Asy'ari kinasihe Gusti Allah. Tentara-tentara sekutu ngregeli, grogi, wedi, gemeter. Krungu merdeka Allahu Akbar. Nek dipikir ya ora masuk akal. Wong sekutu iki tentarane jumlahe luweh akeh. Taktike luweh canggih. Strategine luweh apik. Senjatane luweh hebat, lengkap. Arek-arek Surabaya karo para pejuang iki senjatanya apa? Bambu runcing. Bahasa Inggrisnya the pucuan. Karo penjalin rotan. Ambek krikil. Watu cilik-cilik iki dikelompokno terus dipasani ambek para kiai. Ditirakati, diijazahi, didongani, diwacakno ayat waradallahu alladzina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza. Krikil iso dadi granat, iso dadi bom, soale dipasani, ditirakati oleh para kiai. Krikil dadi granat, dadi bom. Ono motor tenge tentara sekutu, mobil tank sing kuwate kaya ngono liwat diantem krikil meledos dor meledak apa granat yang ngono kuwi to dor apa ana granat unine kok crut koyo granate bojomu kuwi sing ndongani kuwi para kiai. Lungguh-lungguh anggar diwacaknya merdeka Allahu Akbar gregeli tentara itu. Saiki Allahu Akbar ngomongkancane dewe ngadepi DPR Allahu Akbar, ngadepi polisi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya yo Islam yo jawab sami Allahu liman hamidah. Sing delok do bingung yo Rabbana lakal hamdu. Mulane gile perlune maringi pemahaman agama sing leres dateng masyarakat. Lah terus saiki ayo dikaitke karo tembang mau lirilir lirilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi. Iki ana filosofine Bu, nyapa kok blimbing sing dikon menek. Ora caangon, caangon, penek no kates kuwi ora ngono. Tapi blimbing. Apa? Sapa ngomong katese penyet? Lunyu-lunyu penek ana kanggo mbasuh dodotira. Dodotira, dodotira kumitir bedhaing pinggir dandamana jlumatana kanggo seba mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Lho tembang iki ditutup nganggo kalimah do sura o sura hore. Iki pelajaran uripe kula sampeyan ya kudu ditutup nganggo kalimah do sura o sura hore. Urip ya aja nganti mengawe-awe, kudu iso sura hore. Lah sura hore gambarane wong seneng, ayem, bahagia. Sura hore berarti tepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Sura hore iki berarti tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan kan gambaran kegembiraan, kebahagiaan. Kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di sini. Bukan cuma di sini, di situ juga. Nah, namanya tepuk tangan, keplok, itu yang ketemu dua tangan ketemu. Berapa tangan? Banteri, berapa tangan? Kurang banter, berapa tangan? Dua. Lewang tepuk tangan ini kan berarti dua tangan ketemu plok. Penak ki wong ayem bahagia. Nah, kalau cuma satu, ngene iki jenenge wong awe-awe bertepuk sebelah tangan. Sakit tau. Loh. Urip iki kudu surak hore, nang donya surak horene piye? Imane kuat, takwane sempurna, akhlake mulya, ibadahe istiqomah, matine husnul khotimah. Ya surak hore no alam kubur. Aman teko fitnahe kubur, nampa nikmat kubur. Lah surak hore no akhirat sok mben piye? Surak hore no akhirat iya nampa syafaat, nampa ridho, nampa rahmat mlebu swarga. Nah kuwi melalui proses. Prosesnya pertama kudu dadi ilir se. Ilir kuwi kipas. Nah kipas kuwi ilir. Nah ilir niku kipas. Nah kipas niku ilir. Nah ilir niku ayo edan bareng ayo. Ilir utawa kipas kuwi kan gerakane horizontal, menyamping. Kipas niku lho delok bakal sate kelek ngipasi ngiwon nengen ngiwon. Apa ana bakal sate ngipasi kok mengisor mendhuwur ngene. Iki sing mabul-mabul ora satene tok ya sak kelek-kelek. Pemane wong ambek ngentut iso mulek. Dadi sate rasantut. Iki mering sik, ngiwonengen, ngiwonengen, ngiwonengen. Kipas niku ak ngiwa. Ayo to, kipas niku ak ngiwa. Mobat, moncat, mosak, morak, mondar, riwa, ngalor, ngetan, maju, niba, golong, kalang, jungkir. Wes wes. Iki sering tak sampekno ora ming ngapal ngamalno P4. Tapi P sak pirang-pirang lebih dari 40. Pergi pagi, pulang petang, poyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, belirak belirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, peletak peletik, perang perang, perengat perengut, penculat penculot, peletak peletik, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak pungutan, premi paketan, pulsa, lah wis piro wae. Ini kaya ngapal kesek ben larang kok. Lho kuwi apa to sing digoleki wong? Lho kawitane ngene sik. Sing digoleki ternyata ya dua yang dicari. Berapa? Dua. Apa? Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo ambek tak sengguh penganten anyar. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo kuwi simbol kemapanan ekonomi. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang hijau kuat kokoh melambai-lambai siap panen. Iki berarti urusane weteng. Terus tak sengguh penganten anyar. Iki kelancaran reproduksi. Tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru. Kuwi urusan ngisore weteng. Penganten anyar kok. Ternyata sing digoleki ya mok urusan weteng karo urusan ngisore weteng. Nek sek kaya ilir. Jadi fokus dan orientasi hidupnya ya cuma urusan perut dan yang di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Uripe mek kaya pitik jago. Pitik jago ki mulai metu kandang sampai mlebu kandang neh. Sing digoleki ya mek urusan weteng karo ngisore weteng. Nek gak golek panganan ya nggodaki babon, meleteri doro, pepetke pager dorone mapan diunggahi gasak jebret tinggal ngalih. Wis simbol simbol urusan dunia. Lah di luar bulan Ramadan, mulai Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud, Batu Mulud, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep, Ruah, roto-roto wong kelampisan. Kuwi yo mikir urusan weteng karo ngisore weteng kuwi. Sing weteng mendhuwur, urusan dodo ati karo sirah, otak pikiran ora patek dipikirke. Jadi ulu hati ke bawah weteng karo ngisore weteng simbol donya, ulu hati ke atas, dada dan kepala niki simbol akhirat. 11 bulan di luar Ramadan, ngaku gak ngaku kula panjenengan iki yo luweh mentingke urusan dunia timbang urusan akhirat. Nggih mboten? Isih ilir. Mula wulan Ramadan iki sampean dikongkon dadi cah angon. Cah angon kon nyapa? Penekno blimbing kuwi kon menek. Menek iki mudhun apa munggah? Mudhun apa munggah? Munggah ke atas. Kalau tadi gerakannya ke samping horizontal, nek menek iki gerakannya vertikal ke atas, munggah. Nah, sing ke samping niki simbol ibadah sosial, ibadah muamalah, hablum minan nas. Lah sing ke atas menek niki simbol ibadah vertikal, ibadah ritual, hablum minallah. Nah, manusia ini mempunyai dua tugas. Yang kok metenteng aku ngomong dua. Jadi enggak ada tugas dua yang enggak boleh dipisah. Harus dua. Yo meneng aku yang guyang-guyu tak antem pisan. Yo menyamping hablum minannas, yo ke atas hablum minallah. Ini nek meng siji tok ora bener. Apik hablum minannas tok tapi hablum minallah ya elek. Ora bener. Utawa hablum minallah tok apik, hablum minannas ya elek. Ora bener. Meng siji kudu loro. Dadi maksude ngene. Le, sik to rungokke. Kan kadang ana to wong nek hablum minannas apik karo dulur, karo tangga, karo kanca, karo sapa-sapa apik. Sareh, sumeh, hajir, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semanak, seneng tulung ya loman, tapi ora gelem salat, Ramadan ora poso. Ngono kuwi lho maksude. To sebalike ya sholat, ya poso, ya zakat, ya haji, tapi karo dulur gara-gara warisan ora rukun. Wonten mboten? Mosok karo tangga gara-gara becek bali ora imbang ya ora gelem rukun. Wonten mboten? Jenenge sapa ambek sapa? Lha kuwi ambok leh musolat apike ram. Nah kek takbir ya kek sing mlayu wedi krungu takbire. Allahu akbar. Maca ya fasihud billahi minasyon walat put tinggi maca ki lambe ilat sak intil-intile merotoli kabeh. Sekali sujud nyosopi batuk mentol telu, nyosopi ndo ya mentol 6. Tapi karo dulur karo kanca karo tangga elek ya ora cukup ngene lho. Lah mulane ki dikon dadi cahangon. Orang-orang sukses, orang-orang besar, orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang pinter angon. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali dilatih angon dhisik. Umpama sing dingon ki ya wedhus. Termasuk Kanjeng Nabi niku sakderenge angon umat manusia dididik Gusti Allah angon wedhus dhisik. Lah ngoten nggih? Lah wong jenenge wong angon iki mesti sak nggurine sing dingon to. Lah angon wedhus ya mesti nang nggurine wedhus. Nek nang ngarepe iki jenenge blantik karo bakul wedhus. Wong ngangon ini ngetutke. Mulane para wali sukses nyebarke Islam nanggone Indonesia sampai 90% penduduknya beragama Islam. Mergo angon prinsipe, ngetutke. Ora kok sithik-sithik haram syirik bid'ah. Engko se kadang-kadang adat itu dikokohkan menjadi hukum al-adat muhakkama. Selama tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan akidah, dijarkan. Dijarkan. Ya dijarkan. Jadi para wali malah mengetutkan. Kalau bertentangan dengan akidah melanggar syariat, diislamisasi, dimodel cara Islam. Lah nek wis gak iso, baru dirubah perlahan-lahan. Kuwi jenenge angon. Mbah ora digatekke kok. Terus mboten? Lah apa to sing dingon kuwi? Ya kabeh sak kujur awak iki dingon, minimal angon awake dhewe. Zahir batin, pikirane dingon, tafakkaru fi khalqillah, nggo mikir gegaweane Allah. Kuwi angon pikiran, aja nggo mikir sing ngeres-ngeres ngono kuwi. Halo. Mripat ya dingon, nggo nyawang Quran, kitab, buku ngono lho, aja nggo ngincengi wong adus. Lesan dingon, nggo zikir, nggo selawat, ngomong sing apik, mbungahke, nyenengke. Aja nglarakke ati, ngono lho. Ya. Tangkemmu dingon. Kurane tak cangkem-cangkemno. Kula ngomongi kasar, ngapunten. Cara klampisan ora cangkem tapi cocot ya. Ambek bojo lho Bu dingon cangkeme. Biasane wong wedok inggir jeplak ngono. Suamimu itu surgamu. Suami pulang kerja, oleh duit gak oleh duit ya sambut dengan sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Itu bernilai ibadah. Ngoten Bu nggih? Nggih apa? Wong wedok kelampisan kapan sing lanang teko, pengen ngerti raleh duit. Wes mulai pasang wajah horor. Lambene ditarik maju lincip, cangkem irung bathuk ngelumpuk. Sing lanang lagek mlebu omah, oleh duit ora? Oleh duit tagak, ora oleh duit gak usah mlebu omah. Balik metu kono, turu gerdu kono. Engko bengi kelon ambek kentongan kono. Sing lanang senden cagak ambek nduweh. Menunggu hatimu loro pikiranmu sumpek ora oleh duit malah oleh dosa. Jadikan suami ladang pahala. Oleh duit ora oleh duit disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Mosok bojo teko kok alhamdulillah. Yo yo. Syukur bojomu teko. Alhamdulillah. Soale umpama bojomu kok sampai lali, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Bingung kowe. Halo. Lainnya zaman ketok bojo tekan lata, tekan ratan ngarepe omah disyukuri. Alhamdulillah, ingon-ingon kuwes teko. Nah, lambene iki dingon aja nganti jeplak ngomong elek. Carane piye? Pageri nggo selawat. Bojo mlebu omah ben ora nyelatu, ora kudu nesu, ora kudu ngamuk. Sambuten bojomu tekan latar ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepet buka kelawang. Bojomu mlebu sret sambut neh. Qala al badru alaina. Ora ngira gegeran. Paling bojomu mesem ambek ngomong wong edan ngono kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Tangan ki ya dingon. Carane angon tangan iki untuk menolong sesama, membantu yang lemah, menolong fakir miskin, nggo sedekah, nggo infak. Ngono lho, aja nggo duduli bokong ae. Paling gak dingon carane nggo nyekeli tasbih. Wong NU yo ora ninggal tasbih. Ki warisane para sesepuh. Mulane wong biyen niku duwe andalan tasbih. Ya mergo cekelane tasbih duwe masalah kaya apa ya tasbih. Tuntas kabeh. Duwe musuh, duwe masalah, tasbih tatas kabeh. Duwe utang, duwe cita-cita, tasbih mentas kabeh. Ana persoalan? Tuntas kabeh, tatas kabeh. Nek wong tuwek ngarani tesbih. Dadi masalahe netes kabeh. Tesbih mentes kabeh. Ngono. Iki nyonggo mageri tangan, angon tangan. Mergo tangan ki nek nyekeli tasbih, otomatis tasbih muter ora ngira mek kewer-kewer tok. Engko tasbih lak diputer wer wer wer wer klotak-klotak-klotak-klotak-klotak. Wer wer wer wer wer. Nek tasbih wis muter, otomatis lambene wiritan. Sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri wer. Sikile ya dingon. Atine ya dingon. Nih, bocah ngono iki kono apa? Menek. Menek iki lak munggah to. Iki le hebate wong Jawa nek nggih istilah. Nek nyang swarga ki munggah swarga. Tapi lek nang neraka nyemplung neraka. Nggih mboten? Ayo. Nek nang swarga ki munggah swarga. Nek nyang neraka nyemplung neraka. Ayo saiki aku takon. Jawab. Gampang di munggah karo nyemplung. Munggah karo nyemplung lo gampang di. Ya gampang nyemplung. Ini munggah ya kerengkelan gue. Ya menggeh-menggeh perengkosan kok. Meruntus rakaruan petentengan. Nek nyemplung, ora usah nyapo-nyapo wae, mbok glender ngetutke meneng wae iso plung-plung dhewe. Mulane mlebu swarga karo mlebu neraka kuwi gampang mlebu. Golek kanca sing ngajak nyang swarga karo golek kanca sing ngajak nyang neraka kuwi ya gampang golek kanca sing ngajak nyang. Bu. Taman Milendi dijak rekreasi munggah gunung kerengkelan dhuwur karo nyemplung mudun no pantai. Ya penak nyang pantai. Ki anake sapa to bocah loro iki kok kaya ngene. Ki nek anake wong klampisan ya ora ngarah mudun. Ya malah dadi dilok. Ya ora kaget wong gerangane ya ngono. Ya wis tak tambahi sithingkas ngajine. Ora urun cerewet. Sing dikon menek apa blimbing. Menek blimbing. Menek blimbing. Ini kalau diterjemahkan bitafsiril ota'atu ilmatu'i. Ngangge tafsir ota'ate mato. Blimbing niku simbol buah yang blingire limo. Rata-rata blimbing niku kan blingire limo. Kadang-kadang ya ana blingire mok telu. Soale sing loro dikrokoti tukang syuting kuwi. Limo kuwi biasa diartekke kae Pancasila. Piro silane? 5. Rukun Islam piro? Salat fardu piro? Sehari 5 kali. Ngono kuwi ambek arek-arek ya dirubah dadi 5 hari sekali. Senengane ropel-ropel nek salat. Usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Dadi ngono nek takbiratul ihram ya langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk ya pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul. Anjene arek koplak. Lagi nek menengo kowe. Kowe nek dikaitke karo nasihat Allah yang terdiri dari 5 hal. Ten Quran kata nasihat-nasihat sing isine 5. Jenengan nek maca Quran nak ngoten nggih. Wis ora patek maca Quran ya wis nyaut nggih ngono ben cepet urusane. Ya lek ngono kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Di antaranya berupa doa. Nika dongane. 5 hal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Sing pertama iki cara blingire blimbing 5 kan sing nomor 1 iki. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kan syukur nikmat. Penting nyadari nek kathah sanget nikmat sing diparingke Allah akhire seneng nang Gusti Allah. Cinta ten Gusti Allah. Wong diparingi sembarang barang ambek Gusti Allah. Nek wis cinta ora ana kewajiban sing abot. Enteng kabeh ibadah mergo dasare cinta. Iki salah satu carane, Bu, mensyukuri yang ada. Bu. Kadang-kadang panjenengan niku kurang bisa mensyukuri yang ada. Punya banyak barang yang tidak disyukuri, tidak menjadi fungsi, tapi hanya sebagai gengsi. Ini memang beda senengane lak tumpuk-tumpuk barang. Senengane numpuk-numpuk barang. Orang kanggo barang saya ditumpuk-tumpuk. Ayo, ngisore longane bayangmu, ngisore longane amben, ngopo sing ora ono nopo. Plastik wis duwe, ngono kuwi eneng plastik ya sik dilempet, diuntel-untel, diblosot-blosot angin-angin omah nganti buntu kabeh. Lah wong botol Orson ini wis kosong, ora kanggo ya ora diguwak. Jejer-jejer no tembok ngisore cendhela nganti mbleduk ra karo-karuan. Arep nggo apa? Hoi, ruang tamu bali iki digawe ibu pet gawedi isine piring kosong, mangkok kosong, cangkir kosong, gelas kosong. Tamune nganti rong jam duwe ra disuguhi apa-apa. Yuk, syukuri yang kita miliki. Jangan hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati, rugi. Wong sibuk golek pangan nganti ora kober mangan. sibuk bangun omah tapi gak tahu nang omah, sibuk meniti karir lupa menikah, sempat menikah tapi gak serumah, serumah tapi gak pernah ramah, kalau ketemu sudah sama-sama lelah, kerjaannya marah-marah, lempar-lemparan barang pecah belah, dadi tontonane bocah-bocah, rumah tanggane bubrah, anak-anake dadi masalah, ora beres nek sekolah, dipindah no Muhammadiyah ora munggah-munggah, panggil kepala sekolah wegah, akhirnya anak titip no mbah, gatok-gatok no ngene iki ora gampang, mulane yo larang. Nek pengen murah ya gampang mudinmu iki kon ceramah dhewe. Murah. Ya mudinmu iki kon ceramah murah. Kalau hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati, rugi. Pemaneh kedisian mati. Lamun urip wis kadung kenek komplikasi. Karo panganan sembarang sing disenengi wis ora wani, ketemu sate dihindari. Sing dikelei malah iwak teri, kasinen titik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kenek sambel goreng ati asam urat kumat lagi, nyedai bojo malah disingkiri, masih dijamun yo panggah rai sotangi, soale wis disfungsi ereksi, arepe KTP 5 mek kuat pengsi, iku ae memaksakan diri, dijak mangan prasmanan mulai selek si pilih-pilih kakean sing ditarai. Coba le sik enom sik sehat, jak mangan prasmanan kaya mburiku ngene iki, seleksi ta koleksi? Koleksi kabeh-kabeh diemploki. Sego ya 5 piring munjung, sop 7 mangkok, sate 70 sunduk. Ayam ya dodo 7, pupu 14, bandeng 17, ndok puyuh 145. Ngene sik mampir rombong bakso, rombong soto, es buah, es degan. Ya jeruk, semongko, melon, blimbing, nanas, salak, anggur, semongko, diratani kabeh, koleksi yo sik enom. Coba lek wis ngrik-ngriken kan. Lek wis mulai seleksi, monggo Mbah sekul titik ae. Niki eco Mbah niki sop duduhe ae. Mumpung anget monggo Mbah sate sunduke ae. Purun jeruk Mbah nggih, kulite ae. Semongko Mbah, semongko isine ae. Pemane adek ditutno sing wedok krenge. Galake ram sing wedok. Kate njuk apa-apa digetaki. Nyedok kikil, ayo terusna, terusna. Gak eling ah, wingi mari kumat ngono. Panganan sampe geblak gak ngurus. Iya, gak sida, gak sida. Ganti nyedok rawon iku ya padha ae gak oleh. Kepengin cepet mati ya. Nah, akhirnya tambah mengkeret. Yang kedua, sing dolanan HP nang dolanan HP, gak ada ngrungokno ngaji. Terus nolekmu dolanan HP kaya wong penting-penting dhewe. Nomor loro. Wa an amala sholihan tardah. Nek nglakoni amal saleh golek ridane Gusti Allah. Latihan ikhlas lillahi taala. Padha karo saben salat nduk gone donga iftitah iku lak diwaca terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil kudu lillahi mangkane wa an a'mala sholihan tardah golek ridane Allah. Ayo belajar tulus, belajar ikhlas dari filosofinya akar. Akar itu bahasa Inggrisnya the oyot. Yuk ngapunten yo, iki aku ngomong wis tak pikir, gak ada protes. Wong ngomongin nontok-nontok sing diomongi, ceramah itu lihat yang diceramai. Kalau yang diceramai menengah ke atas, birokrasi, akademisi, ya kita pakai bahasa akademis. Ini yang saya hadapi bukan kalangan akademis, kan kalangan jemburis toh ini. Ancane tanya, weh, akar kerja keras, gigih mencari air, menembus tanah. Ada tanah yang jemek, ada tanah yang nyemek-nyemek, ada tanah yang liat, ada tanah yang berpasir, Ada tanah yang keras, bahkan membatu kadang tanah itu. Itu nyapa? Ancene tak sengaja wae. Salahe metenteng kabeh. Akar bekerja keras dengan gigih mencari air itu demi siapa? Demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa bermodot. Ayo modot bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh itu wah. Modot kok ya bermodot itu. Sehingga pohon itu tinggi, sehingga pohon itu besar. Daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya manis. Semua orang menyanjungnya. Dilem kabeh wong, tapi akar yang jasanya besar enggak pernah disebut. Padahal tanpa akar pohon itu enggak bisa hidup. Akar enggak marah. Akar tetap sembunyi di dalam tanah. Dan itu adalah simbol ketulusan. Akar enggak pernah ingin bermetungul. Berbejudul ini. Akar sadar kok kalau dia metungul, pohon itu mesti mereng, doyong. Apa maneh metungule kakean, ambruk wite. Nggih mboten? Itu artinya apa? Lembaga apapun, organisasi apapun, mau TPQ, mau madrasah diniyah, mau pondok pesantren, mau ormas apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Dek karo wit iki lho. Wit iki kapan oyote jero mancep menghujam dalam ke tanah, maka pohon itu berdiri kokoh, kuat, tegar, walaupun diterpa topan, badai, lesus, angin puting beliung, jare JTV pentil muter iku. Aku bayangno pentil muter ngomening. Pohon yang akarnya dalam menghujam, dia tetap kokoh. Mungkin liane wis ambruk roboh kabeh wit-wit sing oyote cetek-cetek iki. Tapi sing oyote jero tetep kuat. Mulane nek nilai keikhlasannya kuat, gak gampang tumbang. Apa-apa sing ikhlas, nggih. Kaya wesi lho, bangunan iso kuat iki mergo ana wesine. Aku ate disurati dikongkon narik infak ngono ta iku critane. Hah? Oh wis mari. Pinter panitiane nggih. Jadi pengajian gak dek bondo saya oleh bati. Mangkane lurae semangat. Pinter. Ini ke aku ya gak ditambahi balas. Padahal kok Bojonegoro tutuk kene iki mobilku nek gak diiseni BBM ya ora iso mlaku ya. Adek iki mau ngeban sisan. Wis. Bangunan itu bisa kokoh kuat ya. Ya karena ada besinya. Kalau enggak ada besinya wis ambruk, nggih mboten. Tapi besi enggak pernah pengen menonjolkan diri. Semua orang sudah mengakui bahwa itu aja ada jasa besi. Besi sadar kalau dia menampakkan diri, bangunan itu enggak indah. Bahasa Inggrisnya the pating serongat. Ikhlas sing ngono iku. Ya wis koyo maaf ya, maaf ya. Koyo barangnya bapak-bapak, alat vitale bapak-bapak. Ini jasane lak gede. Sing teko sakmene akeh kan hasil karyanya dia semua. Tapi dia enggak pernah menampakkan diri. Wong ketok diluk ae mendelep neh kok. Ndelik sing edan. Ono wong nang duwe jasa diketok-ketokno, dicerita-ceritakno. Padha karo wong sing ngetokno kono aneh ngono. Gedeng ngono. Iya wis delek kene. Salah piro ini? Nyiarno isin. Piro-piro ya biyane. Pokoknya moga-moga diterima Gusti Allah wis ngono. Ora usah nuntut oleh piro urunmu cuma 500 rupiah. Wis. Nomor 3. Wa aslih li fi dzurriyyati. Iki regenerasi dan kaderisasi. Anak-anak harus lebih baik daripada orang tuanya. Generasi mendatang harus lebih baik daripada generasi sekarang. Ngoten nggih? Nah, anak cek api, aku pesen sama ibu-ibu. Ojo adek pilih kasih nang anak, soalnya anak iku amanah teko Gusti. Anak iku titipane Gusti, sing banter, anak apik titipane Gusti. Anak elek titipane Gusti. Anak pinter titipane Gusti. Anak sing bodoh titipane Gusti. Anak sing nurut titipane Gusti. Anak sing nakal ndablek ya titipane Gusti. Anak yang berprestasi titipane Gusti. Sing gak berprestasi ya titipane Gusti. Podo-podo titipane Allah. Maka orang tua gak boleh pilih kasih. Biasanya ibu-ibu oleh anaknya nurut, pinter, berprestasi, disayangi, dicintai, dibangga-banggakno, cerita-cerita no tanggane. Alhamdulillah dek, anakku limoku saiki wis dadi wong kabeh. Anjene ya gak ana sing dadi cempe anaknya. Sing barep iku dadi DPR, DPR RI no pusat, komisi 3. Adikne iku dadi dokter spesialis, gajine ya wis lumayan gede. Sing nomor 3 iku dadi polisi, wis Kapolres ping pindho iki dilungkas pangkate munggah kombes. Nah, sing nomor 4 iki kancene njaluk nang pondok, ya suwe mondoke saiki dadi ustaz, santrine lumayan akeh. Lah sing mburi dhewe kok anakku dadi pemborong. Ambek celemar, celemar. Tapi lek anake iku gak nurut, terus ngaji gak iso, sekolah yo ndak pinter. Wong sekolah iki lho, peringkate, rankinge mesti sejumlah murite. Dek murite 36 dekne yo peringkat 36. Murite tambah 42, yo ranking 42. Ngono iku terus dibenci, dianggap ngisin-ngisini, kadang dimusuhi. Gak oleh, kok lali sampean. Anak sih gak berprestasi, ku yo titipane Allah. Eling yo, gak elek no sampean, tak eling. No. Dan kadang malah anak sih gak patek disayang, dianggap gak berprestasi. Iku malah akhirnya sih ngeramut wong tua, nalika wis sepuh. Anak-anak yang berprestasi itu kebanyakan gak bisa berbakti. Karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga enggak sempat berbakti. Teliti saya iki tonggo sampeyan sing wis sepuh, sing wis tuwa. Rata-rata sing ngramut sapa? Sing gemati sapa? Sing ngopeni sapa? Ya anake sing enggak berprestasi. Nggih mboten? Rata-rata sing ngopeni wong tuwa ya anak sing enggak berprestasi. Soalnya anak lek enggak berprestasi kan enggak iso nanti-nanti. Yang berprestasi mencar untuk endi-endi. Makanya ibu gak oleh bu sampean adik membanggakan salah satu anak. Gak oleh. Yang paling tak sayang ya anakku sing iki, gandolane ati. Liyane ra ngerti wong tuwa. Makanya esuk aku ya melu anakku sing iki, gak melu sapa-sapa. Ngene anakku sing iki ya gandolane ati, ya titenono. Anakku lek didadekno gandolane ati, akhirnya malah nglarakno. Syukur. Kedi walik grimyang ngambek Gusti Allah. Soalnya anak-anakmu sing liyane mbok sia-sia, kasih sayangmu gak padha. Kualat dosa ngono iku. Lara lho atine anak sing ora patek disayang. Nah, anak sing didadekno gandolane ati iki rata-rata malah nglarakno ati. Titeni omonganku. Akhire sing ngeramut wong tuwa nek wis sepuh ya malah anak sing gak berprestasi iku kok. Hoi. Sing ngenteng no wong tuwa, kongkonane yo gampang. Lah sing berprestasi ki angel kongkonane. Ngedep komputer, ngedep laptop, mbukai buku. Jajal sampean titeni. Wah anak sing gak berprestasi ngenteng no wong tuwa. Sik cilik lho wis ketara. Anak kuwi gak berprestasi, timbangane kon belajar, seneng blonjo. Timbangane kon sekolah, seneng mepe gabah. Timbang kuliah yo wani garap sawah. Kowe kate ibune blonjo siap ngeterno sapa? Ya sing gak berprestasi mau. Sing berprestasi utak-utek belajar ngono. Ibune nang pasar siap ngeterno, ibune becek siap ngeterno, ibune dolen nang ndi siap ngeterno. Anak sing gak berprestasi mau, bahkan ibune lara opname nduk rumah sakit 3 wulan ikhlas nunggoni. Anak sing gak berprestasi tanpa stres, gak atik grundel, gak atik ngersula, ikhlas nunggoni ibune 3 wulan nang rumah sakit. Malah seneng dekne oleh kacang, oleh roti, oleh jeruk. Mangkane anakmu dongano cek goblok ae ya. Salah siji anak ana sing gak berprestasi iki disyukuri. Tak gambarno ya. Lagi sampean duwe anak 7 nang berprestasi kabeh. Dinese nang luar pulau kabeh, apa meneh tekan luar negeri. Lah wis padha tuwane bapakne ambek ibune. Kluntrang, kluntrung wong loro. Tengah wengi nang jeding wong loro, kebreset ngeblak bareng. Sapa sing nulungi, sapa sing ngramut? Kok dereng terus? Masih aku ya kepengin nang cepet mulai sahur bareng karo bojoku. Nomor Pak lapo prei-prei. Nomor 4 ini tu betul ilaika. Ngatah-ngatake tobat nang Allah nek umure wis tuwa. Masa tua masa untuk menghapus dosa, jangan malah numpuk-numpuk dosa. Eling nek rambut wis gak ireng. Sirah sering puyeng. Meripat wis mulai blereng, kuping wis gak mireng. Dijak ngomong wis gak mudeng. Mangan wis gak nyamleng. Laku wis gak kenceng. Boyok sering kemeng. Iku tandane wis katit gotong bareng-bareng. Leboke bolongan sing peteng. Ketika sudah uzur, sudah berumur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan mata mulai kabur, kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur, panganane karibu, bur, kerjaannya di atas tempat tidur, lumah-lumah nang dukur kasur, nek turu ngorok senggar senggur, kadek yo balak-balik ngelin, dur tangi turu wis gak kuat mlaku nang sumur kuwate kari kukur-kukur tandane wis parek alam kubur diluk engkas kate nyusul Gus Dur nang gelem gak gelem ya kate nyusul Gus Dur ya muga-muga iso dikumpulno nang Gus Dur meniko sampean ngono iku wayahe nakehno tobat sampean ambihan lho tuwa nglakoni dosa iki gak sumbut enake karo wirange lho gak sumbut. Umur 90 tahun mendem. Nek nyekel botol wis gregeng. Dicukit ambek mangape botole kelebu cangkem. Kelolot lho ngene tenggorokan. Umur 85 tahun pacaran. Sumbut tagak, cocok tagak. Enake karo wirange lho. Wis kate pensiun korupsi. Apa sing nikmati hasil korupsine? Mulane ngakeh-ngakehno tobat. Nah, sing nomor 5, wa inni minal muslimin. Pasrah sumarah tawakal total dateng Gusti Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja mati-mati nek gak mati keadaan Islam. Iki blingir 5, liringane blimbing 5. Penek ono, lunyu-lunyu penek ono. Berat tantangane, poso niki tantangane berat. Kadang kate gawe acara buka bersama didisiki ambek arek-arek mokel bersama. Kan iki kan ono kisah ya. Ada seorang laki-laki karena tidak betah, tidak tahan. Karena penderitaan ekonomi. Dia enggak kuat menanggung beban ekonomi keluarga. Akhirnya gantung diri. Nyono berita orang laki-laki karena tidak tahan menunggu azan maghrib. Akhirnya dia maghrib, azan maghrib sendiri. Ben cepet buka. Ya Allah. Kanggo apa? Kanggo mbasuh dodo tiro. Lapo kok dibasuh dodo tiro tazkiyatun nafas ngresiki ati ngresiki jiwa lan Ramadan iki soalnya dodo tiro kumitir bedah ing pinggir kula samani ibadahe bedah kabeh gak salate gak posone gak zikire gak maca Qurane gak sedakoe bedah kabeh mula yuk dondomono jlumatono cek rapet kanggo persiapan sebo mengko sore sowan ngadep ngersane Allah mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane sik nang donya iki le engko akhir lek wis madhep Allah sowan Allah cek iso do surah surah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.